الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كنا نذكر dari kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-160 dari kitab Al-Adhan. Pada bab yang ke-160 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah dengan bab Maja Fithum Fithum An-Nim Wal-Basar Wal-Quras Bab tentang Fithum An-Nim memakan bawang putih yang masih mentah Wal-Basar itu pula bawang merah wal-qurras dan juga al-qurras khadrawat sayuran yang berbau menyengat dan akan kita lalui dalam bab ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang intinya bahwasanya makanan tersebut baik asam atau basal atau kurat bawang putih atau bawang merah atau makanan-makanan lainnya yang memiliki bau yang menyengat itu hukumnya halal hanya saja perlu diperhatikan bahwasanya yang mereka memakan makanan tersebut tidak boleh ia menghadiri sholat berjamaah di masjid tidak boleh datang ke masjid ikut sholat berjamaah atau menghadiri majelis-majelis kaum muslimin dikarenakan bau yang tersebut akan mengganggu mereka. Dan Nabi SAW sudah mengatakan tentang makanan tersebut, Innal malaika tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Para malaikat, malaikat rahmat, merasa terganggu dengan apa yang banu Adam, itu manusia merasa terganggu dengannya. Bahkan datang di Sahih Muslim sudah kita ketahui bersama Umar radhiyallahu anhu sampai beliau berkhutbah di khutbah Jumat dia mengatakan di antara dalam khutbahnya innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain warahuma al-khabithain walaqad ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza wajada rihahuma amara bih fa ukhrija ila al-baqi kata Umar radhiyallahu dalam khutbahnya wahai manusia aku melihat kalian memakan dua jenis makanan aku lihat rakiran tersebut makanan yang tidak baik al-qurrat atau thum al-basal sungguh aku pernah melihat Nabi SAW jika beliau mendapatkan bau tersebut beliau merintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dan dikeluarkan dari masjid ke Baqi kemudian kata Umar radhiyallahu anhu faman kana yakunuhuma falimithha tabkha Barang siapa yang memakan dua kan sebut yang berbau menyengat, maka hilangkan baunya dengan cara dimasak. Ditabakh. Yang dengan akan hilang baunya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya bau yang menyengat kalau bisa dihilangkan, maka tidak mencegahnya atau tidak menyebabkan dia dilarang untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid atau menghadiri majalis kaum muslimin, karena ilahnya adalah al-adiyah. Dan seandainya dia memakannya, maka hendaknya dia mencari waktu yang tepat untuk memakannya. Dalam artian, ia perkirakan ketika baunya sudah hilang, ia bisa menghadiri sholat berjamaah kepada bersama kaum muslimin atau menghadiri majelis mereka. Dan seandainya dalam keadaan yang mengharuskannya untuk memakannya, maka boleh memakannya. Seandainya untuk obat, ia berobat dengan makan tersebut, maka termasuk udur baginya untuk tidak mengusap berjamaah. Ada kalau sengaja menjelang sholat dia memakan makanan yang menyengat baunya, maka dia afim. Dia tidak boleh mengusap berjamaah dan dia dosa dengan kesengajaannya tersebut. Termasuk juga makanan-makanan yang baunya menyengat seperti atau jengkol atau yang sejenisnya yang baunya menyengat yang bisa mengganggu kaum muslimin. Sekali lagi, makan tersebut halal. Misalnya kalau bisa dihilangkan baunya itu hal yang sangat baik, dan seandainya tidak, maka hendaknya dia mencari waktu-waktu yang tepat yang sampai menghalanginya untuk menghadiri sholat berjamaah atau menghadiri majelis mereka. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man akala thum aw al-basal min al-ju' aw ghairihi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah dikarenakan lapar atau yang lainnya. Kalau lapar tentunya daulat. Tidak ada makan kecuali yang tersebut, maka ia memakannya. Atau sekalian sebab yang lainnya. Kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana. Janganlah kalian atau janganlah dia yang makan tersebut mendekati masjid kami. Tidak boleh masuk ke masjid kalau dia memakan makanan tersebut. Sekali lagi, ilahnya adalah baunya yang mengganggu. Seandainya baunya sudah hilang, boleh. Atau baunya bisa dihilangkan dengan dimasak, itu perkara yang baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad, Musaddad bin Musarhad, qala haddathana Yahya, Yahya bin Sa'id al-Qattan, an Ubaidillah, Ubaidillah bin Umar al-Umari, qala haddathana Nafa, Mawla bin Umar, an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar, man akala min hadhi syajarah, yani thum, fala yaqrabanna masjidana. Hadis lain yang sama, qala haddathana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, qala haddathana Abu Asim al-Dhahhak ibn Makhlad al-Mulaqab bin Nabil, qala akhbarana Abu Jurayj wa Abdul Malik ibn Abdul Aziz, qala akhbarana Atha Atha bin Abi Rabah, qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhi syajarat yuridu thum fala yaghshana fi masajidana, fala yaghshana fi masajidina. Qultu ma ya'ni bih, qala ma urah ya'ni illa ni'a. Wa qala Makhlad ibn Yazid ibn Jurayj illa matina. Fa illa matina. Naam. Qala hadathana Sa'id ibn Ufayl, qala hadathana ibn Wahab an Yunus an ibn Shihab, Yunus ibn Yazid al-Layli ibn Shihab al-Zuhri, زعم أطاع أن جابنا بالله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا wal yaqud fi baitih. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi qidrin fi hadrawat min buqul fa wajada la riha fa sa'ala fa ukhbira bima fiha min buqul fa qala qarribuha ay fa ila ba'di ashabihi kana ma'a falamma ra'u kariha akalaha falamma ra'u kariha akalaha qala qul fa inni unaji man la yunaji fa inni unaji man la tunaji. وقال أحمد بن صالح لابن وهب أتي ببدر وقال ابن وهب يعني طبقا في خضرات. ولم يذكر الليث أبو صفوان بن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قال الزهري أو في الحديث. قال حدثنا أبو معمر وأبو الليث بن عمر قال حدثنا بن الوارث ابن سعيد بن ابي العزيز قال سأل رجل انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربنا او لا يصلين معنا. Dari yang pertama yang disebutkan hadis Abi bin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Khaibar. Sebutkan dia yang ketiga tadi dihidangkan kepada beliau qidr fi khadrawat min buqul, dihidangkan kepada beliau sayur-sayuran dan diantaranya ada yang baunya menyengat fawajadalah riha. Dan disebutkan man akama di syajarah yang itu sebutkan bahasanya yang dihidangkan Nabi Sallam adalah tum, jadi bawang putih. Nabi mengatakan barang siapa yang makan dari tanaman ini bawang putih, fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid kami. Jelasnya barang siapa yang memakan dari tanaman ini itu bawang putih, fala yaqrabanna masjidina, jangan mendatangi kami di masjid-masjid kami. Dan dia selainnya, Nabi barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia meninggalkan atau menjauhi kami dan menjauhi masjid kami. Wal yaqud fi baitih, dan dia tetap di rumahnya, tidak mengganggu saudaranya dengan bau yang keluar dari mulutnya. Dan sesuai beliau, Nabi SAW dihidang untuk beliau biqidrin fi khadirat, dihidangkan oleh beliau panci yang berisi khadirat, sayur-sayuran min buqul fawajadalah hariha, dihidangkan oleh beliau sayur-sayuran atau umbi-umbian, kemudian beliau dapatkan dari sayuran atau umbi yang dihidangkan beliau sebut riha, ada bau yang menyengat, maka Nabi mengatakan qarribuha ila balasabika nama. Ketika didengar oleh beliau dan beliau melihat bahwasanya baunya menyengat, beliau berkata kul makanlah olehmu fa inni unaji man la tunaji, karena sesungguhnya aku berbicara dengan yang kamu tidak berbicara dengannya, itu malaikat. Nabi SAW berbicara dengan malaikat yang mana yang lainnya dari para sahabat tidak. Dan malaikat seperti kata Nabi SAW, innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Malaikat masih terganggu dengan apa yang manusia masih terganggu dengannya. Dan dari kalimat Nabi kul, Nabi merintahkan kepada sahabatnya untuk makan dari makan tersebut, menunjukkan makan tersebut tidak haram. Makan tersebut halal. Hanya saja yang makannya tidak boleh mendatangi masjid atau mendatangi majelis kaum muslimin sampai hilang bau yang menyengat tersebut darinya. Dan lewat yang terakhir Nabi mengatakan tentang bawang putih, man akal nadi syajarah fala yaqrabna awla yusalianna ma'ana, barang siapa yang makan dari tanaman ini, jangan mendekati atau jangan sholat bersama kami. Ini tentang hukum atsum wal basal wal qurra, bawang putih, bawang merah, atau makanan yang lainnya yang berbau menyengat. Sekali lagi hukumnya halal, hanya saja harus berhati-hati. Yang makannya tidak boleh mendatangi masjid atau mendatangi majelis kaum muslimin sampai hilang baunya. Dan kalau dia sengaja untuk tidak menghadiri saat berjamaah dengan makan tersebut, maka dia berdosa. Namun jika tidak, maka termasuk adar asyariyah, termasuk udur yang syari, seorang tidak menghadiri saat berjamaah dikarenakan makan makanan tersebut. Dan di hadis ini kita bisa berfaedah diantaranya, hendaknya kita berusaha untuk menghindari al-adiyah, adiyah kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin. Mengganggu dengan perkataan sudah jelas, mengganggu dengan perbuatan, dengan mendzaliminya sudah jelas. Sampai Nabi Sallam dengan ar-ra'iha kariha, bau yang tidak sedap atau bau yang menyengat pun Nabi mengingatkan para sahabatnya jangan sampai melakukan hal tersebut. Kata Nabi, masjidana wa yaqud fi baitih. Barang saya makan makanan yang berbau menyengat, maka hendaklah dia menjauhi masjid kami dan hendaklah dia tetap berada di rumahnya. Ahmad, indak, apa hukum memakan bawang merah atau bawang putih atau petai dan sejenisnya? Tapi hukumnya halal, mubah. Sekali lagi hukumnya mubah, hanya saja harus berhati-hati. Hanya bisa memilih waktu-waktu yang tepat untuk memakannya. Karena kalau dia makan tersebut dan keluar bau dari makanan tadi, ia tidak boleh datang ke masjid, tidak boleh bersolat berjamaah bersama kaum muslimin, dan tidak menghadiri majelis mereka. Tetap di rumahnya sampai hilang bau makanan tersebut. Kita lanjutkan materi kita, kitab al-Jami' sahih malaysa fi sahihain. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Ja'far As-Suwaidi. Ditalikan kepada Syekh Ismu Muhammad Ibn Nawshajan. Qala haddathana Abu Rabi' Sulaiman Ibn Uthbah Ad-Dimashqi. Qala Samid Yunus Ibn Maysarah An-Nabi Idris Al-Khawlani A'idillah Ibn Amr An-Nabi Darda Wa'uimir An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Hasan bersabda, لا يدخل الجنة عاق. عاق dari أقايا أقوكم فهو عاق. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Durhaka kepada kedua orang tua. Bukan dosa kepada orang tua itu minal kabair, termasuk dosa besar. Dan hadisnya sudah kita ketahui bersama. Karena Rasulullah menyebutkan akbarul kabair, dan dia sebutkan asyirku billah, setelahnya beliau katakan wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini perkara yang harus kita perhatikan. Bagi siapa saja yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Perlu diketahui bahwasanya kedua orang tua kita merupakan salah satu sebab yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa masuk sorga dengan berbakti kepadanya. Maka jangan disia-siakan. Nabi SAW katakan, Rabi ma'an tu rajulin adraka abawih indal kibar. Aw ahadahuma falam yadkhil jannah. Sangat hina sekali seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya di masa usia lanjut atau salah satu dari keduanya kemudian tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Lagi yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud dengan adanya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, maka syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tersebut. Yang sampai terjadi di kita al-uquq la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala mudminu khamrin, begitu pun tidak akan masuk surga orang yang kecanduan minuman keras. Wala mukadzibun biqadar, begitu pun tidak akan masuk surga orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan qadar. Dan mana hadis ini sudah kita kira bersama bahwasanya orang yang durhaka kepada orang tua atau orang yang minum khamr itu termasuk pelaku dosa besar yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam kecuali kalau menghalalkannya. Kalau begitu mana apa mana lain dari jannah? Tidak akan masuk surga, kata para ulama, maknanya la yadkhul jannah dukhulan awaliyah. Tidak akan masuk surga dukhulan awaliyah. Seperti tidak masuk surga langsung masuk ke dalam surga. Maknanya huwa tahta masyiatillah azza wajall. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengadakan mengampuninya maka diampuni dan dia masuk surga. Kalau tidak, maka Allah akan mengadabnya untuk membersihkan dosa tersebut. Dan setelahnya, kalau dia mukmin, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Adkhul jannah idkhulan awaliyah. Begitulah mudminul khamar. Meminum-minum keras itu dosa besar. Tapi tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Dia muslim, tapi asli. Dia terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendustakan qadar, mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala, kafir. Karena al-iman bil qadar ahad al-karim iman, salah satu dari rukun iman yang 6. Orang yang tidak beriman dengan qadar, hukumnya kafir. Dan sudah kita lihat di Sahih Muslim, di awal hadis yang disebutkan Imam Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika diberitahu tentang seseorang atau orang-orang di Basrah yang mana mereka yataqaffaruna al-ilm, orang-orang yang belajar menurut ilmu, hanya saja mereka mengatakan la qadar, tidak ada qadar, wa innal amra unuf, Allah tidak mengetahui perkara kecuali ketika sudah terjadi. Apa yang Ibnu Umar katakan? Kata beliau, faida laqitahum fa akhbirhum anni bara'u minhum wa anna haula bara'u minni. Kata Ibnu Umar kepada orang yang melaporkannya, beritahukan kepada mereka jika kamu menjumpai mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walau anna li ahadihim dhahaba mithla uhudin thumma anfaqu la yaqbalullahu minhum hatta yu'mina bil qadar, hatta yu'mina bil qadar. Seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud kemudian mereka infakkan, Allah tidak akan terima infak mereka sampai mereka beriman dengan qadar. Kemudian Ibn Umar menyebutkan hadis dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril yang ma'ruf yang isinya di antara rukun iman adalah al-iman bil qadar. Orang yang mengingkari qadar itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Ini hadis Abi Darda Waimi radhiyallahu ta'ala. Sekali dari sini wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih lagi kita para talabatul ilm harus menjadi uswah dalam masalah ini. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang agung yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Kita sudah lalui di Sahih Muslim kisah Uwais Al-Qarni rahimallahu taala, Sayyidut Tabi'in, dikatakan langsung oleh Nabi SAW, yang Nabi perintahkan atau anjurkan Umar untuk memintakan istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Yang sebabnya adalah birruhu bi ummi, bakti beliau dengan ibunya. Dan banyak dari salafun salih yang mereka terkenal dengan bakti kepada ibunya. Dari kalangan sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala an, begitu pula dari ulama salaf yang lainnya seperti Muhammad bin Bashar Gundar rahimahullahu taala yang sudah kita sering sebutkan terjemahnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.